بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala siang hari di hari yang berkah. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di tempat-tempat yang penuh berkah. Ya, mudah-mudahan insyaallah semua langkah-langkah kita diberikan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hari yang penuh keberkahan ini, hari di mana terdapatnya anjuran untuk memperbanyak solawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersama membaca daripada Burdah Al-Madih. Al-Burdah Al-Madih yang kita baca adalah salawat, untaian-untaian pujian yang ditujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadikan sebab kita pada hari ini ya, dapat menambahkan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hidup seringkali mengejar sesuatu. Ada yang ngejar uang, harta. Ada juga yang ngejar itu kebahagiaan. Ada orang bilang, kebahagiaan itu gak bisa dibeli. Tapi ada orang juga bilang, gak bisa bahagia kalau gak punya duit. Kan gitu. Kebahagiaan gak bisa dibeli. Betul. Kalau orang udah senang, gak bisa tuh senang digantikan dengan apapun. Tapi kalau gak punya duit, juga susah mau jadi orang senang. Ada juga orang yang ngomong begitu. Gimana mau senang kalau gak punya duit? Kata, tiap orang tuh punya kesenangan beda-beda. Gak bisa disamain. Barangkali apa yang saya senang, belum tentu ibu senang. Dan apa yang ibu senang juga, belum tentu saya senang. Tetapi, ada juga orang yang hidupnya mencari keberuntungan. Pengennya beruntung. Kalau ngapa-ngapain itu gak sia-sia. Dan dapatnya selalu beruntung. Ibaratnya kalau dia itu main undian, pengennya menang. Kalau dia punya nama di undi, pengennya namanya yang keluar. Kan gitu. Ada orang zamannya dulu kalau kita belanja, suruh nulis kertas, cantumin nama, nomor telepon, ntar mau dikocok katanya. Ntar mau dikocok, nungguin itu nama kita barangkali yang keluar. Hadiahnya apa? Mobil. Hadiahnya ntar ada yang umroh, hadiahnya undian-undian yang semacam itulah. Orang mencari keberuntungan, dia cari keberuntungan repot-repot dengan cara yang salah. Padahal keberuntungan itu bisa jadi ada pada diri kita sendiri. Makanya seorang salafus saleh itu berkata, as-sa'adatul haqiqah, keberuntungan yang hakiki. Atau kalau dibilang itu keberuntungan yang sesungguhnya. Itu apa? Yaitu keberuntungannya hati. Jangan nunggu nasib yang beruntung. Karena kalau ngomongin nasib, nasib orang beda-beda. Kan gitu. Tapi kalau hati sebetulnya semuanya sama. Yang bikin hati kita beda itu kita sendiri. Oh, kalau ditanya keberuntungan yang sesungguhnya itu apa? Keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah keberuntungannya hati. Kalau kamu bisa jadikan hatimu itu hati yang suci, kamu tuh beruntung mengalahkan keberuntungannya orang yang dapat dunia seisinya. Hati yang suci itu luas. Hati yang suci itu lapang. Hati yang suci itu damai. Hati yang suci itu tenang. Gak ada hasut. Gak ada dengki. Gak ada kekesalan. Gak ada amarah. Gak ada emosi. Hatinya suci, hatinya bersih, hatinya tak ternoda. Itu keberuntungan yang sesungguhnya, yaitu keberuntungannya hati. Maka kalau kita mencari keberuntungan, jangan soal tentang dunia, Beruntung banget dapat ini murah. Beruntung banget bisa belajar di sini. Beruntung banget bisa begini. Enggak. Yang beruntung yang hakiki atau keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan yang di hati. Keberuntungannya hati itu hanya bisa diraih dengan hati yang bersih. Jadi kalau kita kepengen beruntung, jangan cuma ngelihat keberuntungan yang dilihat oleh kasat mata. Coba cari sekali-sekali keberuntungan yang tak terlihat oleh kasat mata, tapi dapat dirasa. Nah ya, hati bisa dilihat nggak? Enggak. Tapi hati ini perasa sekali. Kalau lagi pegel, pegel banget. Kalau lagi seneng, seneng banget. Kalau lagi apa? Kalau lagi luka, merasa pedih banget. Karena hati perasa. Kalau kamu nyari keberuntungan yang dilihat oleh kasat mata, keberuntungan yang dilihat oleh kasat mata tidak pernah abadi. Dan itu hanya terlihat oleh mata saja. Tapi kalau keberuntungan yang ada di hati, dia terasa begitu indah, begitu nikmat, begitu luar biasa. Jadi kita nih orang-orang majelis, orang-orang yang ngejar. Ngejar apa? Keberuntungan yang sesungguhnya. Karena kita datang ke sini, yang kita mau cari adalah kebersihan hati. Kita pengen ngebersihin hati kita dari semua noda-nodanya yang ada. Nah, kemudian ulama bilang lagi, kata gimana caranya? Wa inna aghrabit tariq ilaiha. Mau tahu enggak caranya menuju pada keberuntungannya hati? Perbuatan terdekat, jalan yang paling singkat untuk kita menuju pada keberuntungannya hati adalah antadkhulil ihsan fi qulubin nas. Kata kita disuruh masukin kebaikan di hatinya orang-orang. Kita disuruh masukin kebahagiaan di hatinya orang-orang. Kita disuruh apa? Disuruh membahagiakan hati orang lain. Disuruh nyenengin hati orang lain. Disuruh memberikan kebaikan pada hatinya orang lain. Itu jalan tersingkat menuju hati kita sendiri yang bersih. Menuju hati kita sendiri yang bahagia. Menuju keberuntungan yang sesungguhnya dalam diri kita sendiri. Jadi ternyata kuncinya ada pada muamalahnya kita sama orang. Kuncinya ada pada bagaimana kita terhadap orang. Gimana kita mau bersihin diri kita kalau kita terus ngelemparin kotoran pada orang. Gimana kita kepengen bersih kalau kita mainnya kotor. Makanya kalau iklannya Rinso, yang dikotorin apa? Bajunya kan? Iya. Dia ngotorin dirinya sendiri. Dimain situ baru datang Rinso. Orang yang pengen bersih, maka dia harus bersihkan dirinya dari noda dulu. Baru orang lain ngelihat dia, wah kinclong. Iklan Rinso kan begitu. Kalau iklan pewangi lain lagi. Iklan pewangi enggak kotor-kotoran, cuman bau apek. Kan gitu. Tapi kalau iklan Rinso, kotor-kotoran. Nah perumpamaan kita nih, mau bersihin diri, tapi ngelemparin kotoran terus ke orang. Gimana cerita? Pertama, kalau mau bersih, jauhkan diri dari kotoran itu. Jangan nyakitin orang. Jangan ngelukain hati orang. Jangan nyakitin perasaan orang, datengin perasaan bahagia di hati orang, senengin orang lain, maka lihat perlahan-lahan hatimu akan menjadi bersih, noda-nodanya akan menjadi hilang. Seiring berjalannya waktu, kamu akan merasakan keberuntungan. Keberuntungan itu yang membawamu pada kebahagiaan, membawamu pada kedamaian, membawamu pada ketenangan. Itu yang dicari. Jadi ini kuncinya kita. Kalau orang sekarang sibuk-sibuk nyari gimana caranya beruntung, gak usah repot-repot. Keberuntungan ada pada dirimu sendiri, tapi itu caranya. Caramu untuk beruntung adalah saat kamu bisa berbuat baik pada orang lain. Saat kamu bisa menggembirakan hati orang lain. Maka itu jalan tersingkat kamu menuju kepada kebahagiaan yang sesungguhnya di hatimu sendiri. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita selalu bisa berbuat baik dimanapun. Nah, tugas kita menebarkan kesenangan, kebahagiaan, ya. Kemudian kemanfaatan kepada sesama. Jangan nebarin yang lain. Yang lain buang aja. Hal-hal yang gak manfaat lempar. Hal-hal yang gak berguna singkirin. Apalagi kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang pada akhirnya membuat orang menjadi terluka. Jauhin dari diri kita. Jauhin dari perbuatan kita. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Ada orang datang ke kita. Dia datang ngasih omongan tentang saudara kita, tentang kejelekan teman kita. Itu umpamanya dia datang bawain kita kotoran. Kamu terima tuh kotoran. Kamu terima. Allah sudah kasih kita gambaran. Saat orang menggibah, dia itu lagi makan bangki. Berarti kan kalau ada orang datang bawa berita, bicarain tentang kejelekan orang, aib orang, cacat orang, tentang hal orang lain, dia datang bawa bangkai busuk. Kalau kamu sambut tuh cerita, berarti kamu telan tuh daging. Kan gitu. Berarti kamu makan tuh daging. Berarti kamu gigit tuh daging. Gak sampai di situ, pakai ngajakin orang. Abis kita telan, kita sampaikan lagi ke orang. Kita bawa lagi tuh daging busuk. Ngajakin orang makan daging bangke. Ya Allah. Ngajakin orang makan daging busuk. Nah. Tapi coba kalau kita ngebawanya yang lain. Bukan daging busuk. Kita bawanya cahaya. Kita bawanya rahmat. Kita bawanya manfaat. Yang kita sampaikan ilmu. Yang kita tebar kasih sayang. Yang kita berikan kepada sesama adalah cinta. Nggak ada perumpamaan daging busuk. Yang ada hal-hal indah. Baik. Dan itu disenangi oleh orang lain. Orang-orang yang suka menggibah, emang ditungguin. Kangen sama gosip. Dicari. Ditelepon. Tapi lihat. Kalau udah dia yang kena gosip, rasa sendiri. Gitu kan? Nggak kelar-kelar. Tapi coba kalau orang-orang pembawa kebaikan. Dimanapun dia. Dia ada ataupun dia tidak ada. Yang hanya terkenang kebaikannya saja. Kalau orang berbuat kebaikan, yang dikenang hanya kebaikannya saja. Yang diingat hanya kebaikannya saja. Subhanallah. Ya, tugasnya kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis taklim, ya, kita pelan-pelan kita merubah diri, melatih diri kita untuk kita bisa terus istiqomah di jalan Allah dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabban alamin. Kita mau lanjut kajian daripada kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah mudah-mudahan nasihat-nasihat yang kemarin kita pelajari bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatima ma'a al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال الشابلي وقال الشبلي إذا أردت أن تستأنس بالله فاستوحش من نفسك نصيحة ini diingetin sama kita, kalau kamu ingin merasa hatimu tenang dan tentram bersama Allah, janganlah kau turuti hawa nafsu. Pengen merasa tenang dalam hati kita dengan siapa? Merasa ketentraman ini bersama dengan Allah, maka jangan kau turuti hawa nafsu. Fastauhish min nafsik. Di dalam nasihat ini, kunci ketenangan ada pada kita yang mampu menekan hawa nafsu. Kunci ketenangan. Karena seringkali orang itu bablas, tak terarah, tak menentu, karena terlalu menuruti hawa nafsu. Apa maunya diikutin? Kepengennya semua dituruti. Hingga pada akhirnya, dianya pun tidak mungkin bisa mencapai apa yang diinginkan. Lalu akhirnya dia menentang apa yang ditetapkan. Orang karena kebanyakan mau nih. Begitu gak dapat, dia marah sama Allah. Dia kesel. Kayak anak kecil. Ibu pernah lihat anak kecil lagi tantrum? Pernah lihat kan? Iya. Itu asalnya anak kecil bisa tantrum kenapa? Karena awalnya dikasih. Terus dia mau begini diikutin. Dia mau itu diikutin sama orang tuanya diberi. Tahu-tahu satu waktu di mana orang tuanya tidak mau kasih. Apa yang terjadi pada anak itu? Mending ngambek. Kalau ngambek bukan tantrum namanya. Kalau tantrum itu ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Itu anak bisa jadi ngegloso di lantai. Guling-gulingan. Orang tuanya diomel-omelin. Dipukul-pukulin. Nangis sejadi-jadi. Dikasih pengertian apapun saat itu gak guna. Gak ngerti. Maka kata psikolog, kalau lagi begitu, diamin aja. Sampai dia tenang sendiri. Sama tuh mirip. Bukan anak kecil doang, kita juga begitu. Anak kecil doang, bukan. Kita juga begitu. Kamu sadar gak kalau kamu suka tantrum? Sadar tuh kalau lagi sumpek, lagi gelisah. Nanti lagi, ya Allah kenapa hidup saya begini? Nanti lagi tantrum. Itu kamu lagi tantrum. Kamu asal loh. Pertanyaan konyol apa yang berani bertanya kepada Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Lalu kita dengan dangkalnya ilmu datang kepada Allah seraya bertanya, ya Allah kenapa kau berikan aku ujian ini? Kayak kita punya karyawan. Karyawan biasanya punya tugas. Lalu ada satu karyawan ditugasin ngepel. Dia datang ke atasannya, kenapa nyuruh saya ngepel? Hah? Kenapa nyuruh saya ngepel? Kamu mau jawab apa? Ini sinting. Kamu kan tahu tugas kamu. Menjalankan perintah. Adapun tugas-tugasnya disesuaikan. Gak bisa dipastikan. Ada pembantu yang kerja di rumah kita, tiap hari udah tahu tugasnya. Tapi sewaktu-waktu tamu datang. Di luar jam kerjanya. Apa dia gak harus bersih-bersih? Oh, belum waktunya bersih-bersih. Dia biarin aja di rumah kita piring ngegeletak. Sampai besok pagi jamnya waktunya dia harus bebenah. Atau kita akan suruh dia benahi. Lalu dia nanya, bukan waktunya saya bebenah. Kenapa nyuruh saya? Sopan gak? Orang begitu. Sopan. Itu baru pekerjaan dunia. Kita sama Allah. Kadang-kadang kita gak sadar. Allah kasih kita ketetapan sesuatu dalam hidup. Allah takdirin sesuatu dalam hidup kita. Allah tentukan sesuatu di dalam jalan hidup kita. Terus kita dengan mudahnya gelar sejadah, nangis di sana, ngadu, lalu bertanya, kenapa saya ya Allah? Kenapa? Itu hamba yang bertanya begitu, pantas ya? Ya pantas. Kenapa aku ya Allah yang kau berikan ini? Padahal Allah udah tahu. Apa kita gak sebegitu percayanya dengan apa yang Allah beri sama kita? Patutnya kan kita udah tahu aja. Paling tidaklah pasrah. Tapi kalau orang soleh, dia bukan memilih hanya tentang pasrah. Tapi dia memilih dengan penuh keyakinan bahwa apa yang sudah diperintah itu yang terbaik untuk saya. Bagus disuruh ngepel. Daripada Toto disuruh ngebangun rumah. Itu kalau orang soleh. Orang soleh, orang yang bersih hatinya, begitu dia dapat perintah dari atasannya, suruh ngepel, angkatin piring, iya. Ada yang hasut nih, ada yang komporin. Bismillah. Belum waktunya kita bebenah, kok kita disuruh bebenah? Gitu ya, bagus disuruh bebenah daripada disuruh yang lain. Lain kan? Bagus disuruh kita bebenah. Kalau kita disuruh begadang gimana? Selalu melihatnya pada hal yang lebih baik. Dan mereka menganggap suruhan itu adalah kebaikan untuk mereka. Bukan kesalahan. Bukan tekanan. Itu kalau melihat dari sudut pandangnya orang-orang soleh. Bahkan sebagian dari mereka menganggap itu adalah cinta. Cinta. Orang, kalau orang soleh dapat ujian, katanya ini cinta. Kayak ibu lagi ngedidik anak. Ibu tahu didikan orang daerah-daerah Jawa, Jawa-Jawa Timur, itu kalau ngedidik rumah tangga, aduh, rapihnya bukan. Beda deh sama Betawi. Ya, iya, jujur, beda. Mereka punya aturan. Di rumah pakai baju yang rapi. Kalau ngerapiin kasur, gak boleh ada seprek yang naik di ujung. Rapi. Ya, kalau dari kalangan Arabnya apalagi? Jawa itu kamar pengantin yang wangi. Genah deh pokoknya. Kalau Betawi kan bodo amat. Sering kalinya yang kita temuin begitu. Orang Betawi cuek. Mau seprek angkat lagi separuh bodo amat. Kalau orang Betawi, enggak ada orang apik, rapi sama dia. Dijaga gitu. Ternyata ada apa? Apa dari sononya orang Jawa begitu? Dari didikannya. Ibunya orang Jawa galak-galak. Anak perempuan gak dikasih ampun. Adik tuh anak perempuan cuman makan, ngelebok. Bahasa orang kita ya. Makan, ngelebok, taruh piring sembarangan. Gitu, oh bisa dicincang-cincang sama emaknya. Enak aja. Kalau Jawa punya aturan, gak bisa begitu. Makan, bawa ke dapur. Cuci, emang saya babunya kamu. Gitu. Itu ibunya. Bisa begitu ngomong sama anaknya. Oh, saya pembantu kamu. Cuci sana di dapur. Gitu. Gak sembarangan. Ini apa namanya itu begitu sama orang tua. Ada didikan. Kamar. Jangan harap. Mak rapiin kamar anak. Oh, gak ada di kamusnya orang Jawa begitu. Dia suruh anaknya rapiin kamarnya. Kalaupun si kita punya pembantu istilahnya di dalam rumah, tugasnya pembantu cuma nyapu, ngepel, nyetrika, ya, bantuin masak. Kalau udah waktunya disetrika baju udah rapi, taruh sendiri di dalam lemarimu. Gak ada tuh pembantu yang naro-naro. Sehingga kamu harus rasain gimana bisa rapi tuh lemari. Oh, macam-macam. Ada didikan, bukan gak ada didikan. Itu kalau kita ngelihat. Ya Allah, tega banget tuh mak sama anak. Gitu. Tapi bagi maknya, kok bisa. Ini bentuk cintanya saya sama nih anak. Nih anak kalau gak dididik dari sekarang, besok sama lakinya gak benar. Besok lakinya gak diurusin. Besok rumah tangganya gak genah. Rumah tangganya gak teratur. Gak ada. Itu dididik. Begitu juga semacam orang tua yang punya rahmat, punya sayang sama anak. Begitu ada sesuatu yang dia suruh anak, pergi kamu belajar. Orang tua, kenapa rela pada nyuruh anak belajar? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau anak lagi belajar, mau ujian, ibu teriak suruh belajar apa ibu suruh dia main? Dia bilang, apa mama aku mau main, pokoknya mau iPad sekarang, besok ujian. Nanti kasih atau tidak? Nanti kejem banget. Kenapa ente gak kasih? Hari-hari lain kamu kasih. Apa yang kamu takutin? Niatnya gak. Takut gak naik. Nilainya jelek. Gitu-gitu. Maka kerasnya kamu saat itu adalah bentuk cintamu padanya. Kamu gak mau dia malu di hari kemudian. Kamu gak mau dia menyesal di hari kemudian. Orang tua yang tiba-tiba marah atau negur anaknya, ngebilangin anaknya, anaknya marah, mama jahat. Apa kata mamanya? Enggak. Dia belum tahu masa depan. Padahal kita lagi bilangin dia sekarang. Kan gitu orang tua? Iya. Sama mirip sama kita. Antara kita sama Allah. Banyak hal yang Allah cegah, Allah larang. Allah tidak perkenankan kita ke sana. Allah tidak mau kita masuk ke dalam apa? Dalam lubang itu. Allah enggak mau kita terjerumus di dalam jalan yang salah. Dengan semua itu, kita masih dengan mudahnya kadang-kadang hawa nafsu kita bilang, enggak adil banget sih. Emang kenapa orang cuma senang-senang doang? Emang kenapa orang ini kan juga kagak dosa? Yang dosa kan mereka, kita makan cuma diem duduk-duduk aja. Terus mencari pembelaan diri. Gitu. Padahal gak sadar kalau itu tuh sebetulnya adalah bentuk cintanya Allah sama kita. Yang Allah larang sama kita sekarang, layaknya seperti orang tua melarang anaknya menyentuh rokok waktu dia masih balita. Boleh. Ada orang tua yang biarin anaknya merokok di waktu balita. Waktu SD deh. Ada. Tapi dia ngerokok, mak bapaknya. Kok gak dikasih rokok anaknya? Bapaknya dilihat ngerokok. Anaknya tentu di usia SD megang rokok. Dia mau bakar tuh rokok. Kira-kira sama bapaknya diajak ngerokok bareng apa diambil rokoknya? Ya, ambil. Apa kira-kira nasihat indah bapaknya sama anaknya itu? Itu saya bilang nasihat indah kan? Bapaknya bilang nasihat apa sama anaknya? Jangan ngerokok. Masih kecil. Rokok bahaya. Dianya sendiri ngerokok. Gitu. Dianya sendiri merokok kadang-kadang. Tapi dia gak mau anaknya melakukan perbuatan yang salah. Apalagi belum di usianya. Usianya belum tepat. Ada larangan. Begitu mati-matian orang tuanya menahan anaknya jangan sampai ngelakuin itu atau berbuat hal yang seperti itu. Itu perumpamaan kita dijaga sama Allah dengan sebaik-baiknya penjagaan. Dari kecil kita disuruh sholat, dari kecil kita diajarin puasa, dari kecil kita dituntun dan dibimbing untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Karena Allah mau menempa kita di hari kemudian. Allah mau kita benar di hari kemudian. Dan begitu seterusnya. Jadi kita lihat dari sisi yang baik. Oh, Allah itu begitu. Gimana caranya kita bisa ngerasain tenang hidup? Tekan hawa nafsu, jangan ikutin terus maunya dia. Kalau maunya dia tidur di waktu ngaji, bangun. Maunya dia ngayap di waktu kebaikan, tekan. Maunya dia pergi ke tempat yang salah, jangan ikutin. Maunya dia kita ngomongin tentang jeleknya orang, tahanin. Dan sampai keucap tuh dari mulut kita, neken hawa nafsu. Maka kita bakal ngerasa apa? Hati kita tenang. Karena ada gejolak hawa nafsu yang mampu kita kendalikan. Dan rasanya nikmat bukan main. Saya sedikit berbagi pengalaman. Waktu awal, oh ya, umur saya sekarang berapa? 34. Katakan 34, usia 34. Di usia-usia saya 20 tahun, saya punya emosi luar biasa. Gak terkendali. Artinya orang gak bisa kutik deh. Mau itu polisi saya berantem. Jujur. Saya pernah kasih polisi duit cuma 2.000. Saya lempar lagi ke mukanya. Sampai segitunya. Karena kita merasa gak salah, disetopin, ngada-ngada, dan seterusnya. Kalau udah urusan yang begitu, udah. Saya madep. Saya maju. Kalau untuk urusan hak, saya gak main-main. Saya pernah nginep di kantor polisi. Percaya gak? Saya pernah nginep di kantor polisi. Untuk urusan pekerjaan. Saya pernah satu kali fi ayyam Ramadan, di sela-sela Ramadan, tiba-tiba barang saya dari Arab datang, kontainer turun, gudang enggak ada, mau tidak mau, di tengah malam gelap gulita itu kita harus buka toko, dan tidak ada orang yang bisa mantengin barang itu kecuali saya sendiri. Saya tongkrongin. Untung fi ayyam Ramadan, waktu itu Ramadan emang malam kita jarang tidur. Saya pantengin, saya duduk sini. Di tengah-tengah barang lagi turun, ada polisi datang. Polisi iseng, polisi nyamar jadi orang biasa, kan emang kerjaannya dia begitu. Nyamar jadi orang biasa, datang nanya-nanya ini barang apa, gak lama kemudian datang rombongan mobilnya. Mobil datang. Kata polisi, stop, ini mau dikasih line kuning. Terus maksudnya apa? Suruh stop. Saya masih di ruangan, anak-anak lari nyamperin, wan ada polisi, biarin kalau polisi mau ketemu saya, sudah datang ke sini. Saya masih tetap begitu. Ada apa? Toko-toko saya. Turunnya di pekarangan saya. Ngapain dia mau ganggu-ganggu kita? Oh ya, pokoknya intinya salah. Intinya duit udah nyaut. Intinya salah. Ini yang ekspedisi, yang bongkar. aduh saya mati deh nih, aduh saya mati deh nih, ditangkap polisi. Dia mikirin usahanya dia. Aduh saya mati deh. Turun, polisi bilang, ini barang harus kita bawa ke kantor. Turun kontainer 40 feet, kontainer paling gede, bukan 20 feet. Kontainer ada yang kecil, ada yang besar. Ini kontainer besar, lagi turun 40 feet. Barang sudah habis, tinggal sisa berapa dus ada di kontainer. Polisi bilang, ini harus diangkut ke kantor. Saya bilang, Bapak mau bawa? Saya teriak di depan anak buah saya semua, siapapun dari kamu yang berani ngangkat barang saya, kamu saya pecat semua. Bapak mau angkat barang saya? Bapak angkat barang saya sendiri. Masukin lagi ke dalam kontainer. Saya bilang, bawa. Polisi gak mau. Siapa polisi mau angkat barang? Ada penanda mau polisi mau angkat barang? Gak mau. Jadi gimana? Bapak mau apa sekarang? Bapak mau angkat? Gak mau. Gak bisa. Barang gak bisa kebawa. Bapak mau bawa saya silahkan. Tapi barang tidak. Nyerah. Saya yang ikut ke kantor polisi. Saya cuma bilang satu dari awal. Bapak ngangkat saya, Bapak nangkap saya, Bapak nyesel. Bapak lepasin saya aja. Bapak jangan tahan saya. Wah. Ibu tahu? Di kantor polisi, di waktu lagi sahur, Bapak polisi di depan mata saya, bilang sama ajudannya semua anak buahnya, hari ini kamu semua saya traktir sahur. Oh, dikira mau dapat duit banyak nih dari saya. Gitu. Oh iya, makan deh kamu yang senang. Makan deh kamu yang senang. Udah, datang orang dari subuh yang menolong. Pulan. Saya mikir-mikir dulu dong siapa yang mau saya terima nih yang nolong. Pulan. Sampai ada salah satu, saya punya teman, dia punya paman, lagi jadi menteri itu waktu. Yang nelfon saya, gimana? Mau ditolong, mau suruh datang. Ini orang kuat nih berarti. Kalau cuman yang begini-begini ya mau ketemu AKBP, ya nggak guna. Menteri. Telepon. Ya khair, datang deh. Jam berapa ente mau datang? Jam 10 pagi. Siapa yang datang? Ajudan nih menteri. Ya udah. Saya bilang sama orang polisi, Pak, lepasin saya. Kalau Bapak mau, saya kasih uang 5 juta sekarang. Yang mules siapa? Yang punya kargo yang mules. Udah deh Bu, saya ngeluarin duit 5 juta. Ibu nego aja sama dia. Udah deh Bu, aduh. Udah. Dia takut. Saya disuruh tidur juga, saya gak tidur. Dari jam 3 pagi. Saya gak tidur. Polisi udah bilang, istirahat Bu. Nanti Ibu capek, nanti sakit. Iya, dia tetap ngira dia bakal dapat duit. Saya bilang, Bapak lepasin saya. Tarik line kuning di toko saya. Jangan ganggu dagangan saya. Enggak. Ibu ngaco mau ngasih kita 5 juta. Oh ya udah. Bapak enggak terima 5 juta, seperak saya enggak bakal keluarin buat Bapak. Makin digituin saya macin punya jawaban yang lebih tinggi adatnya. Kamu tolak saya punya adat yang lebih kuat. Nanti enggak mau? Ya udah. Saya bilang sama itu, Bapak mau kasih dia nego sendiri jangan bobo saya. Tapi yang udah pasti Bapak enggak bakal lepas kalau enggak bawa saya. Karena di sini yang ditangkap saya bukan Bapak. Saya bilang sama orang kargo yang ditangkap itu saya bukan Bapak. Kalas jam 10 ajudan menteri datang. Kamu tahu polisi di depan mata saya banting kaki. Ibu besok-besok kalau ada masalah jangan bawa menteri. Saya udah bilang Bapak. Jangan ribut sama saya. Bapak rugi ribut sama saya. Saya orang sini. Saya bilang Bapak jangan ngajak saya ribut. Saya udah ngajak ngomong Bapak di jam 3 subuh loh. Sampai jam 12 zuhur, Bapak masih ribut sama saya. Bapak mau 5 juta yang tadi disebut. Udah deh Bu, 5 juta buat anak-anak. Seperak saya nggak bakal kasih. Seperak, enggak. Dia ngambil 2 dus apa 3 dus barang saya. Di depan muka polisi, 3 dus barang saya. Semua balikin ke mobil saya. Kata polisi bilang, Bu, buat kita aja Bu, segala cuman berapa dus. Satu botol gak akan saya kasih buat Bapak. Satu botol. Saya bilang di kantor polisi. Buat Bapak gak bakal saya kasih. Masukin ke mobil saya. Masuk. Saya udah bilang sama Bapak. Jangan macam-macam sama saya. Ala kulihal. Itu polisi saya adepin. This hoop. Wah, saya gubrakin meja. Semua udah saya rasain. Siapa lagi? Saya dulu tinggal di apartemen, pihak pengelola. Saya suruh gotong kasur saya. Angkat. Oh, kalau luas urusan ngomel, ngamuk, udah kenyang. Udah saya rasain semua. Sampai di satu titik, karyawan saya satu kali melakukan satu kesalahan fatal. Kala itu saya marah luar biasa. Dan saat saya marah, di tengah-tengah saya marah, kepala saya kesemutan. Kepala saya kesemutan. Sampai buat saya gak bisa ngelanjutin marah. Di situ saya sadar sesuatu. Marah itu memang meloloskan kita dari masalah barangkali yang ada di sini. Tapi jiwa kita hancur. Jiwa kita rusak. Diri kita rusak. Iya, saya lolos. Dari polisi saya lolos. Dari dishub saya juga bisa ngatasin masalah. Dari mana lagi? Dari apapun masalah yang saya hadapin, semua bisa saya hadapin. Tapi kalau marah, saya rugi. Jiwa saya hancur. Tubuh saya terancam. Saya bahkan mungkin bakal kena penyakit yang tak diinginkan. Maka ternyata saya merasa tidak selalu masalah itu dengan tenaga suara yang tinggi dapat diselesaikan. Dengan tenang juga masalah lebih bisa diselesaikan. Kenapa? Karena jiwa kita baik. Sakit kita hilang. Pikiran kita tenang. Kalau tidak diikuti dengan emosi. Saya enggak malu ngakuin. Emosi saya. Punya emosi bukan enggak punya. Tapi kapan kita mutusin emosi itu hilang? Pada saat kita memutuskan untuk tidak menurutinya. Saat kita masih terus mau menurutinya, kamu enggak kenal saya. Senggol, bacok. Bahasa orang Betawi ya, senggol bacok. Halo, ada yang ngomongin misalnya, ntar lihat aja, belum kenal nih, belum kena. Ada aja gitu ya, semua deh keluar bahasa begitu. Iya, apa yang rusak? Jiwa. Ini jiwa kita rusak. Jiwa kita menjadi tidak terarah. Dan pada setelah saya memutuskan untuk mengelola emosi dengan mempelajari metode-metode bagaimana caranya menekan diri melalui apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menahan dan segalanya dari apa yang kita pelajari dan sehingga seterusnya saya kena masalah. Iya, kena masalah juga, bukan enggak kena masalah. Ketemu polisi, ketemu sama masalah yang serupa, ada. Apa ketemu masalah dengan yang lebih fatal, juga ada, bukan tidak, tapi muamalahnya udah beda. Saya enggak mau rugiin diri saya lagi. Tidak untuk jiwa saya. Kalau kamu mau naik tingkat tinggi suara, silahkan. Terakhir saya ketangkep pulang dari Singapura, ketangkep sama cukai, yang ngomel-ngomel orang cukai. Bapak mau marah, silahkan. Saya sih gak bakal marah. Dia bilang begitu. Bapak mau naik darah, silahkan. Dia bilang, ibu, mendingan masuk ke kantor ibu, daripada ibu malu. Bapak jangan ngomong malu, yang malu bapak kali, saya mah kagak. Saya ngomongnya udah tenang, ngomongnya udah bukan pakai emosi lagi. Tidak, jiwa saya tidak untuk kamu. Jiwa saya untuk saya. Kamu gak berhak mengendalikan saya. Yang berhak mengendalikan saya adalah diri saya sendiri. Maka saat kita bisa melakukan itu, yang dapat, yang kita rasa adalah at-tuma'nina. Tenang. Di dalam diri kita. Mau siapa juga bikin kita gontok. Bodoh amat. Iya, mau ada yang bikin kita kesel kayak gimana? Ya waktunya tidur, mah tidur. Waktu makan, ya makan. Yang kesian itu kan kalau lagi ada orang ngeselin kita, megelin kita, kita yang kagak bisa tidur. Gimana? Karena kita ikutan kesel soalnya. Jiwa kita dikontrol oleh orang lain, bukan kita yang mengontrolnya. Saat kita makan, enggak nafsu mau makan. Hati lagi panas. Hatinya lagi panas misalnya begitu, hati lagi panas sih, jadi nggak bisa ditin. Jangan apa? Jangan nawarin apa-apa. Iya, kamu dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan si mereka, orang-orang yang membuatmu marah, sehingga kamu memutuskan untuk makan-makan aja gak bisa. Nah, itu kamu berarti dikendalikan oleh orang lain, bukan dikendalikan oleh dirimu sendiri. Paling tidak, kamu atau kita ini yang semacam itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu mengendalikan kita, enggak. Tapi kita di sini, oh iya. Kapan kita mau ketemu sama yang namanya ketenangan? Ketenangan hanya dapat ditemukan saat kita itu bisa tidak menuruti hawa nafsu kita. Saat itu kita bisa lakukan, maka insya Allah ya, ketenangan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi di sini insya Allah kita sama-sama resapi bahwa untuk menemukan diri kita pada titik ketenangan, keputusan itu bukan tentang di mana kita mencari tenang. Ya, ada orang pergi nyari tenang sampai harus pergi ke luar negeri. Ada orang nyari tenang sampai harus healing kalau bahasa orang sekarang. Ada orang mencari ketenangan itu harus di dalam ruangan sunyi. Padahal sejatinya ketenangan itu terletak di hati. Dan harusnya kalau hati yang tenang tak akan pernah terpengaruhi oleh apapun lingkungan yang ada di sekitarnya. Mau dia di rumah, mau dia di jalanan, mau dia di tempat kerja, mau dia sedang pergi berbelanja atau pergi berlibur sekalipun, semuanya tetap sama karena sejatinya ketenangan itu adanya di hati, bukan tentang tempat atau di mana kamu berada. Nah, jadi kita belajar mengolah hati kita untuk menjadi tenang. Pak, ini semua sumbernya adalah ihsan kita, perbuatan baik kita kepada orang lain. Tadi kisahkan dalam sebuah kisah, Al-Imam Syibli pernah mengalami kematian. Ini dia pernah mati suri. Setelah itu terjadi dalam hidupnya, dia ditanya tentang keadaannya. Orang mimpi, dia ditanya, wahai imam, ma fa'alallahu bik? Imam Syibli ditanya, ini ba'da wafatuh. Setelah dia kematian, dimimpiin sama orang, ditanya, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Mana Allah bagaimana sama kamu? Imam ini, ulama besar, ulama terkemuka, bukan sembarang ulama. Tapi jawabannya dia, dengan tegas dia jawab, Allah subhanahu wa ta'ala saat dia wafat, ya, wahai Abu Bakar namanya dia. Namanya Imam Syibli, Abu Bakar. Kamu tahu enggak apa sebabnya, kata Allah, aku mengampuni dosa-dosamu. Walaupun dia sekelas imam, boleh jadi tidak luput daripada dosa. Karena enggak ada orang maksum kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kamu tahu enggak apa sebabnya aku mengampuni dosa-dosamu, kata Allah. Maka Imam Syibli jawab, karena sebab amal solehku ya Rab. Ya, apalagi, biasanya kan yang nyebabin diampunin dosa amal soleh. Karena sebab amal solehku ya Rab. Dijawab sama Allah, tidak. Bukan karena amal soleh, kata Allah bilang. Dijawab lagi, mungkin sebab keikhlasanku di dalam beramal. Ini selama dia mengajar, selama dia ibadah, di dalam situ ada keikhlasan. Tapi ternyata Allah jawab lagi, tidak. Allah bukan karena keikhlasanmu juga. Oh, barangkali sebab aku pernah berhaji. Kata Imam Syibli bilang, barangkali dulu saya pernah haji, saya pernah puasa, saya pernah sholat. Tapi jawaban Allah, tidak, bukan karena puasamu, bukan karena sholatmu, juga bukan karena ibadah hajimu. Lantas sebab apa ya Rab? Sebab apa kau mengampuni dosa-dosaku ini, wahai Rab? Maka dijawab oleh Allah, ingat gak kamu? Saat itu engkau sedang berada di sebuah lorong di Baghdad. Kalau kita lorong bilang gang. Sedang ada di lorong di kota Baghdad. Saat itu, bukankah engkau berjumpa dengan seekor anak kucing? Anak kucing? Di lorong? Imam Syibli nemu. Lagi mojok tuh anak kucing. Lemes akibat cuaca yang sangat ekstrim. Imam Syibli ngeliat dia meringkuk kedinginan, ada di pojokan, di sudut bangunan. Maka Imam Syibli dengan rasa penuh rahmat, penuh kasih sayang sama kucing. Dengan rasa rahmat, penuh kasih sayang sama Imam Syafi'i diambil. Itu kucing diangkat. Ya, dikemanain? Diletakkan dalam sebuah keranjang lalu dibawa, dilindungi, dibersihi sama Imam Syafi'i, kedinginan, ya, dirawatin, diselamatin dari udara yang begitu ekstrim, diselimutin karena dia tahu, dikasih makan, dikasih minum dan seterusnya, ya, dari bentuk rahmatnya. Allah bilang, ingat kamu? Imam Syafi'i bilang, ingat ya Rabb. Atas perbuatan rahmatmu itu kepada seekor kucing, aku mengampuni dosa-dosamu semua. Satu perbuatan baik yang gak diduga-duga. Hanya karena rahmatnya kita sama seekor binatang, itu bisa menyebabkan turunnya rahmatnya Allah untuk kita. Kalau binatang aja bisa membuat kita terampuni dosa-dosanya dan turunnya rahmatnya Allah, gimana perbuatan baik kita kepada sesama? Gimana dengan rahmatnya kita kepada sesama hambanya Allah? Gimana rahmatnya kita kepada orang tua? Bagaimana rahmatnya kita kepada pasangan? Gimana rahmatnya kita kepada anak? Mana rahmatnya kita kepada orang-orang yang terzalimi? Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, di mana letak rahmatnya kita? Makanya tadi saya sampaikan bahwa kamu mau merasakan ketenangan dan kedamaian, itu terletak bagaimana caramu bisa bermuamalah baik kepada orang lain. Mau itu binatang, mau itu manusia, semua. Selagi kita bisa bermuamalah baik dengan mereka, itu bisa mengantarkan kita pada kedamaian dan ketenangan di hati, bahkan bisa mengantarkan kita pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dosa-dosa kita semua diampuni. Insyaallah mudah-mudahan di sini kita belajar bagaimana caranya menggapai ketenangan yang sesungguhnya, yaitu dengan menekan hawa nafsu, tidak menuruti dorongannya, dan kemudian berusaha terus untuk menanamkan, menyebarkan, memasukkan ke dalam hati kaum muslimin dan makhluk-makhluknya Allah rahmat dan kasih sayang, maka semua itu akan kembali kepada kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun dan bimbing kita semua, ya, untuk terus menjadi hamba-hambanya Allah yang menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, dan ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan majlis kita, ya, Al-Kautsar, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan banyak rahmat, banyak ampunan, banyak kasih sayang, wabil khusus kepada sahibatul bait, Ibu Haji Sobah, beserta segenap keluarga, dan kita para jemaahnya yang hadir, mudah-mudahan semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.